بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab Al-Qidyan di adab menghafal Quran. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-68. Masuk di fasal yang baru. Setelah sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam fasalnya untuk kita bersabar menghadapi guru-guru kita. Bermodel-model sifat akhlak guru-guru kita. Karena kita sebagai seorang yang membutuhkan ilmu, maka kita harus bersabar apapun sifat dan keadaan guru kita. Nah, kemarin kita sudah contohkan Nafi', maulanya Ibnu Umar, gurunya Imam Malik, yang disebutkan di situ Sayyul Khuluq, jelek akhlaknya. Tapi bagi mereka-mereka memang sadar akan butuh dengan ilmu, bersabar, bersimpuh, dan dihinakan di hadapan seorang guru, maka dia akan berhasil. Kita mendapatkan faedah ilmu. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak bersabar, dengan kehinaan selama menuntut ilmu, dia tinggalkan thalabul ilm karena lebih mementingkan ego pribadinya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, karena sebagaimana yang pernah kita lewati, bahwasanya ilmu itu akan bertentangan atau melawan tempat yang tinggi yang disebutkan di halaman 63 itu. Al-ilmu harbunil fatal muta'ali. Ilmu itu musuhnya pemuda yang sombong, merasa tinggi, merasa pintar. Kasail harbunil makanil ali. Sebagaimana air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Maka mereka-mereka yang meninggikan hatinya, menyombongkan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dan orang-orang yang senantiasa tawadhu, merendahkan hatinya, itulah yang akan mendapatkan ilmu yang banyak. Sebagaimana tempat-tempat yang rendah, maka akan didatangi oleh air dari tempat yang tinggi. Baik. Sekarang kita masuk fasal yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah faslun fil hirsi 'alal 'ilmi. Fasal tentang semangat untuk mempelajari ilmu. Semangat untuk mempelajari ilmu. Qala wa min adabihi al-muta'aqqidati. Dan termasuk adab-adab santri yang sangat penting, yang sangat ditekankan. Ayakuna harison ala ta'allumi. Ya, semangat untuk belajar. semangat untuk belajar. Waktu-waktu yang ada dipakai untuk tahsilul ilm, untuk senang dapatkan ilmu. Muwadhi alaihi fi jami'il awqat allati yakanu minnu fiha, muwajiban rutin continue atasnya, di atas ilmu awqat, di seluruh waktu-waktunya. Allati fiha, untuk dia menghasilkan ilmu atau belajar dalam seluruh waktu-waktunya, tidak membuang waktunya untuk perkara yang sia-sia. Baiknya seorang santri, waktu-waktu yang dilewatinya semuanya untuk ilmu, semuanya menghasilkan ilmu. Wala yakna'a bil qalil, nam tidak kemudian hanya mencukupkan dengan yang sedikit. Qana'ah, ya. Yakna itu qana'ah, merasa cukup dengan yang sedikit. Ma tamakkunihi minal katsir, bersamaan memungkinkan bagi dia untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tidak sepantasnya demikian. Dia bisa mendapatkan ilmu yang banyak, tapi dia wis segini aja lah, wis cukup lah. Dia tidak begitu semangat ilmu. Ini bukan akhlaknya seorang santri. Seorang santri itu semangat untuk mendapatkan ilmu. Orang yang sudah mengenal lezatnya ilmu tidak akan pernah berhenti, terus ingin nambah. Baik. Man huma la yasba'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kerakusan yang tidak akan pernah puas. Manhumun fi dunya wa manhumun fil ilm. Rakus dalam masalah dunia dan rakus dalam masalah ilmu. Orang kalau sudah cinta dunia enggak akan pernah habis. Enggak akan pernah puas. Dia memiliki, dikasih emas satu gunung, dia berharap dan perangan-angan seandainya mendapatkan dua. Demikian seterusnya. Tidak akan pernah selesai dunia ini. Sama juga seorang yang ngerti tentang nikmatnya ilmu, maka dia ingin nambah. Tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, karena semakin dia belajar, dia semakin sadar dia itu jahil, dia itu bodoh, butuh ilmu. Nah, maka tidak sepatutnya bagi seorang mencukupkan diri dengan ilmu yang sedikit bil qalil, dalam keadaan dia masih bisa untuk menambah ilmunya dari sisi usia, ya, masih muda, dari sisi naam harta masih ada yang biayai, ya. Tidak ada penghalang apapun, ya. Dia mencukupkan diri hanya dengan itu, nah, terus. Wala yuhammila nafsahu ma la yutiqu, tapi diingat, tidak membebani dirinya apa-apa yang dia tidak mampu. Jadi tidak membebani dirinya apa-apa yang tidak mampu, sesuai dengan kemampuan saja. Makhafatan minal malali wa dhaya'i ma khassala, khawatir. Makhafatan, khawatir. Minal malal, bosan, jemu, karena berat bebannya, jemu akhirnya, bosan. Wadaya dan hilang makhasola, apa-apa yang sudah dia dapatkan, ilmu yang telah dia dapatkan akhirnya hilang. Dia malas, jenuh, dengan aktivitas yang dia jalani selama ini karena membebani dirinya sesuatu yang dia tidak mampu. Baik, misalnya hifdzul Quran, dia mampunya mungkin satu hari satu lembar misalnya. Dia kontinyukan untuk itu. Dia coba sehari dua lembar enggak bisa. Jangan paksakan. Kalau kemudian dipaksakan untuk itu, ujung-ujungnya akhirnya al-malal, jemu dia. Kalau sudah jemu, kalau sudah bosan, apa yang telah dia hafalkan hilang, rusak sudah. Karena tahsilul ilm, cara mendapatkan ilmunya itu tidak beraturan. Nah, baik. Ni khana fi din anzani wa a'azzakumullah. Maka yang paling dicintai adwam yang rutin paling qalla meskipun sedikit. Seorang bisanya sehari nambah 5 baris. Ya, wis maksimal dipaksa sudah enggak bisa. Ya sudah. Sudah itu dirutinkan. 5 baris, 5 baris. Ya, itu dirutinkan. Yang penting rutin, ya. Sehingga apa yang sudah dia hafalkan terjaga. Tidak dia paksakan, ya akhirnya rusak semuanya. Dan yang paling berbahaya tatkala terjangkiti penyakit malal ini, jemu, jenuh, ya. Akhirnya dia pun wa'iyadubillah benci dengan Al-Qur'an. Ini berbahaya. Nah, ini khan fidina azani wa azakumullah. Makanya butuh juga dengan hiburan, refreshing, ya, untuk menyegarkan kembali dari aktivitas keseharian yang berat. Baik. Maka beliau kasih tanbih di sini, wa hadza yahtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Ini berbeda sesuai dengan keadaan manusia dan keadaan-keadaannya. Setiap satu orang beda. Fulan ini masyaallah satu hari bisa satu lembar nambahnya hafalannya. Yang ini hanya setengah, yang ini hanya dua baris, yang ini tidak bisa, harus dua hari, dua hari baru nambah dua, ya tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah juga ciptakan dan berikan kemampuan berbeda-beda, anugerah dari Allah. Kecerdasan, kuatnya hafalan itu anugerah dari Allah, bukan hasil upaya kita. Allah anugerahkan fulan ini masya Allah cepat hafalannya, cerdas, itu anugerah dari Allah. Yang ini dibikin lambat, ya, itu juga anugerah dari Allah. Nah, disyukuri dan disabari masing-masingnya. Baik. Tapi tidak boleh kemudian dia memutuskan untuk menghentikan thalabul ilminya. Baik. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal akhwal. Wa idza jaa ila majlis syaikh lam yajidhu. Dan jika dia datang ke majlisnya syaikh dan dia tidak jumpai gurunya, enggak ada. Datang ke majlis, gurunya enggak ada di situ. Intadharahu walazama babah. Dia tunggu saja di situ, ya. Tunggu lazama. Lazama itu dia tunggu di pintunya gurunya, ya. Kalau belajarnya ke rumah gurunya. Oh, gurunya belum ada. Jangan pulang, tunggu aja di situ. Tunggu di pintunya. Wala yufawwitu wadhifatah. Jangan meninggalkan tugas dia. Jangan meninggalkan tugas dia. Illa ayakhafa karohata syaih lidhalik. Kecuali Dia khawatir gurunya itu tidak senang untuk ditunggoi, ditunggu di rumahnya, di pintu rumahnya. Nah, bi an yahlama min hali al-iqrafi waqtin bi'ainihi. Dengan dia mengetahui dari keadaan syekhnya itu hanya bisa ngajar, hanya mau ngajar di waktu yang sudah ditentukan. Wa anna la yukri'u fi ghairi, dan syekhnya itu tidak mau untuk membaca di selain waktu yang telah ditentukan. Ya sudah, ya jangan kemudian ditunggu di pintunya. Nah, wa idza wajada syaikhana iman, jika ternyata gurunya masih tidur, datang ke rumahnya belajar dan gurunya masih tidur, au mustaghilan bimuhimmin, atau gurunya masih sibuk dengan perkara penting, lam yasta'zin alaihi, jangan minta izin kepada gurunya. Wal yasbiru ila istiqadhihi wa faraghi, akan tetapi sabar sampai gurunya terbangun atau gurunya sudah selesai menjalankan kesibukannya. Aw yansarifu, atau dia pulang, wasabru aula, dan sabar itu lebih utama. Nungguin ya, sampai gurunya terbangun. Kamakana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana ini dijalankan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau. Nah, beliau jalankan ini nunggu di depan pintu gurunya. Itu disebutkan di buku nomor 1 riwayatnya. Nah, baik. Disebutkan disitu akhrajahul hakim wa darimi wal khatib al baghdadi fil jami' li akhlaqir rawi wa ibn abdil bar fi jami' bayanil ilmi wa fadlih an sayyidina ibn abbas radhiyallahu anhuma qal lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, qultu li rajulin minal ansar, aku menyatakan kepada sahabat dari Ansar, halumma, ayo falnas'al ashabar Rasulillah, ayo kita bertanya kepada para sahabatnya Rasulullah. Fa'innahum al-yawma kathir, mereka sekarang ini masih banyak. Mumpung para sahabat masih banyak. Jadi Ibnu Abbas dengan ketinggian ilmunya, luar biasa Ibnu Abbas ilmunya. Dengan ketinggian ilmu beliau sampai disebutkan kalau beliau membahas tafsir, seandainya orang-orang non-muslim itu mendengarnya, saya mereka akan masuk Islam saking bagusnya. Nah, Ibnu Abbas yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham agama ini, ahli dalam tafsir. Dengan ketinggian ilmu beliau, beliau masih semangat untuk mencari ilmu. Tidak yakna bil qalil, tidak merasa cukup dengan yang sedikit. Dengan ketinggian ilmu beliau, beliau masih semangat untuk mencari ilmu. Ketika Rasul wafat, beliau ajak orang-orang Ansar untuk belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ajakan Ibnu Abbas ini, ayo kita datangi para sahabat Rasulullah, kita tanya, mumpung mereka masih banyak. Qala wa ajaban laka ya Ibn Abbas, ada yang komentar, sungguh sungguh menakjubkan Anda wa Ibn Abbas, sungguh terheran dengan perlakuan Ibn Abbas. Ataran nas yaftakiruna ilaik, bukankah Anda melihat orang-orang itu butuh kepada Anda. Orang-orang itu butuh kepada Ibnu Abbas karena lautan ilmunya, tapi beliau masih ingin belajar. Nanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fin nas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manusia yang butuh kepada Ibnu Abbas itu juga ada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi heran setinggi ilmunya Ibnu Abbas masih pengin belajar. Dalam keadaan baik beliau dibutuhkan oleh umat manusia, masih ada semangat belajar luar biasa. Ya, tidak kemudian karena sudah tingkatan mencapai sebuah tingkatan akhirnya sudah selesai belajarnya, tidak. Qala fa taraka dzalika fa aqbaltu ana as'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil hadis. Aku tinggalkan itu dan aku kemudian bertanya kepada para sahabat Rasulillah tentang hadis. Ya. 6. Wa in kana la yablughani al-hadith an ar-rajul fa ati babahu wa huwa qa'ilun. Dan telah sampai kepada hadis dari seseorang, aku datangi fa ati babahu, aku datangi pintunya. Ibnu Abbas mengunjungi seseorang yang mau diminta hadisnya. Ya. Jadi kalau ada sebuah hadis diriwayatkan dari fulan, fulan, fulan, fulan, ini kebiasaannya para ulama itu mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi itu sanad yang tidak banyak orangnya. Baik, misalnya ada sebuah hadis misalnya dari fulan satu, dia dapat dari fulan nomor dua, dia dapat dari fulan nomor tiga, baru dari Rasulullah. Dari Rasulullah itu sampai ke dia melewati tiga orang. Pengen cari sanad yang ali, pengennya langsung dengar dari orang yang pertama. Ini namanya sanad yang ali. Enggak butuh rangkaian banyak orang. Ini biasanya yang dicari. Langsung dengar kepada orang yang dengar langsung dari Rasulullah. Tidak banyak jalan. Jadi langsung saya hadatsana fulan an Rasulillah, sehingga dia menjadi orang yang kedua itu mencari sanad yang tinggi. Nah, maka tatkala Ibnu Abbas mendengar hadis, hadis ini diriwayatkan dari rajul, seorang dari sahabatnya Rasulullah, langsung didatangi oleh Ibnu Abbas. Fa'ati babahu, aku datangi pintunya, wa huwa qa'ilun, dan beliau masih qailun qailulah, tidur siang. Tidur siang itu diperintahkan oleh Rasulullah. Tidur sianglah kalian karena syaitan itu enggak pernah tidur siang. Nah. Baik. Tapi tatkala seseorang yang mau diminta ilmunya itu sedang istirahat, sedang tidur, maka kata Ibnu Abbas, atawassadu ridai ala babih, aku pun menggunakan ridaku, kainku untuk berbantal. Ya. Jadi beber kainnya untuk juga tidur di depannya, menunggu di depannya pintu sahabat yang mau diminta hadisnya. Tusfiri alayya minat turab, kemudian terkena angin sehingga fayahruj, sehingga tuan rumahnya ini keluar, akhirnya tahu ada orang yang nunggu di rumahnya. Kaget, ya ibna ammi Rasulillah maja'abik, kaget di depan pintu rumahnya ada Ibnu Abbas. Maka sahabat Ansor ini menyatakan, wahai putra pamannya Rasulullah, ada apa anda kesini? Ala arsalta ilayya fatika, tidakkah sepantasnya kamu utus seseorang untuk memanggilku, aku akan datang kepadamu. Karena merasa kedudukan Ibn Abbas lebih tinggi dibandingkan sahabat dari Ansor ini. Mestinya yang lebih pantas kan anda utus seseorang menemui aku, nanti aku akan mendatangi anda. Fa'akul, kata Ibn Abbas, ana ahaku an atika, aku yang lebih pantas untuk mendatangi anda. Aku yang lebih pantas untuk mendatangi anda. Nah, dalam keadaan Ibn Abbas itu luar biasa keilmuannya, tapi beliau butuh hadir yang beliau gak dengar. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Ansor ini. Berarti Ibn Abbas yang butuh. Beliau datangi sahabat Ansor itu. Fa'as'aluh anil hadith, aku bertanya tentang hadith. Makanya itulah, al ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Siapa yang perlu ilmu, datangi ilmunya. Jangan kemudian menunggu di rumah berharap mendapatkan ilmu lah. Ilmu itu didatangi, dicari. Setinggi apapun keilmuan seseorang, tatkala dia butuh ilmu, maka dia datangi kepada orang yang derajat keilmuannya lebih rendah darinya, karena dia butuh. Tidak kemudian merasa mentang-mentang tinggi, dipanggil, ayo ke sini, ajari aku ilmu lah. Para ulama sangat menjaga ini. Hatta itu anaknya khalifah, kayak Imam Malik dan yang semisal beliau, diminta untuk datang ke rumah khalifah untuk ngajari anaknya, tidak mau. Ilmu itu didatangi, maka jangan merendahkan ilmu. Untuk mendatangi orang-orang yang butuh ilmu, kita datangilah, ilmu didatangi. Baik. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihi salam, tatkala beliau ditanya siapa orang yang paling pintar, beliau menyatakan aku. Beliau menyatakan ada orang yang pintar, lebih pintar. Dia berada di tempat bertemunya dua lautan. Maka Nabi Musa alaihi salam mencarinya. Yang itu diabadikan dalam surat Al-Kahfi itu. Dicari orang yang katanya lebih tinggi ilmunya dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Aku akan berjalan sampai kapanpun sampai ketemu dengan bulan ini. Nyata yang dimaksudnya adalah Khidir. Sebagian ada berpendapat Khidir itu seorang nabi, sebagian berpendapat Khidir itu bukan seorang nabi, dan Allah tidak menyebutkan dalam surat Al-Kahfi Khidir itu nabi. Tidak disebutkan Khidir itu nabi, tidak. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Khidir itu bukan seorang nabi. Adapun Nabi Musa, nabi dari Bani Israel, termasuk ulul azmi, nabi yang tingkatannya tinggi. Karena butuh ilmu dari Khidir yang tingkatan ilmunya tentunya lebih tinggi Nabi Musa, afdolnya juga afdol Nabi Musa, tapi Nabi Musa yang mendatangi. Bukan kemudian enak di rumah diminta gurunya untuk datang ke rumahnya, tidak. haknya ilmu untuk didatangi. Dan belajarnya pun susah. Rasulullah tatkala menyebutkan termasuk disunnahkan untuk hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Coba, kadang jangan hanya baca, tapi juga baca pula terjemahannya. Karena itu kan dibaca tiap Jumat. Kadang kita terlupa untuk membaca terjemahannya. Luar biasa kisah itu. Beratnya Nabi Musa tatkala mencari ilmu. Dibutuhkan kesabaran tatkala menghadapi seorang guru. Gurunya memberikan syarat jangan banyak tanya. Wis jalankan saja. Kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan tanya. Itu yang dipersyaratkan oleh Khidir tatkala Nabi Musa minta izin untuk belajar kepadanya. Maka di situ adab-adab seorang santri kepada gurunya ada di situ. Ada faedah di situ. Nah, jika memang ingin mendapatkan ilmu, rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapan guru. Jangan merasa lebih pintar, lebih tinggi. Enggak akan dapat ilmu. Karena ilmu itu tidak akan hingga kepada orang-orang yang muta'ali, orang-orang sombong. Nah, ini khana didina azani wa azakumullah. Ini sekelas Ibnu Abbas. Karena beliau butuh ilmu, beliau datangi seorang yang tingkat keilmuannya tentunya di bawahnya Ibnu Abbas. Maka itulah disebutkan para ulama, seorang itu tidak bisa menguasai seluruh bidang ilmu. Setinggi apapun tingkat keilmuan seseorang itu pasti ada yang kurang di situ. Dan ada orang lain yang lebih ngerti dibandingkan dia. Ini unggul dalam masalah ini. Ini unggul dalam masalah ini. Sehingga butuh kepadanya, meskipun tingkatan ilmu ini lebih tinggi, datang ke situ. Karena ada seorang yang meskipun tinggi ilmunya kadang tersamarkan dalam sebuah hukum. Contoh misalnya Ibnu Umar yang mentalak istrinya tatkala haid. Nah, itu sebuah kekeliruan. Ini kelas Ibnu Umar. Tidak tahu masalah ini. Sehingga jangan beranggapan kalau orang itu sudah alim besar kemudian semuanya tahu, belum mesti. Ada sebuah perkara, ada beberapa perkara yang tersamarkan darinya. Makanya kan ada banyak ikhtilaf. Misalnya Imam Madzhab, ini kan keilmuannya luar biasa Imam Madzhab. Kenapa kok sampai ikhtilaf? Mungkin yang satunya belum dapat hadis ini. Sehingga berpendapat ini dalam badan tidak sesuai dengan hadis. Baik. Ikhwani fi din anzani wa azakumullah. Maka disebutkan di sini di penutup hadis ini ya. Tatkala Ibnu Abbas sedang di rumahnya sahabat Anshar ini untuk menanyakan hadis. Fa'asa dzalika rajul al-ansari hatta ru'ani wa qad istama'a an-nas hauli yas'aluni. Ketika sedang di situ orang-orang ngumpul di rumahnya sahabat Anshar itu. Ibnu Abbas datang ke situ untuk bertanya hadis kepada sahabat Anshar ini, orang-orang tatkala lihat Ibnu Abbas ada di situ ngumpul di situ ke Ibnu Abbas, nanyanya ke Ibnu Abbas bukan ketua rumah. Nanyanya ke Ibnu Abbas bukan ke tuan rumah. Posisi Ibnu Abbas guys itu mau belajar sama tuan rumah. Berarti orang-orang itu paham Ibnu Abbas itu lebih tinggi ilmunya dibandingkan sahabat Anshar ini. Loh, kok ada Ibnu Abbas di sini? Ngumpul semua di situ. Tanya kepada Ibnu Abbas. Tidak tanya kepada sahabat Anshar ini. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Ketinggian ilmu itu tidak kemudian sombong dan tidak mau belajar pada orang-orang yang tingkatannya itu di bawahnya. Sehingga meskipun dia sebagai seorang guru, tatkala dia tidak tahu dan santrinya itu mengetahui, maka harus diambil ilmu dari santrinya. Jangan merasa saya kan gurunya, tidak pantas kemudian mengambil ilmu dari santrinya lah. Ilmu itu didatangi. Kalau kamu pengen ilmu itu dan yang punya itu seorang yang tingkatan keilmuan di bawah kamu, datangi dia. Sebagaimana yang dijalankan Ibnu Abbas. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sahabat Ansor ini di penutup hadis menyatakan, hadal fata aqal minni. Pemuda, anak muda ini lebih pintar dibandingkan saya. Ini pengakuan sahabat Ansor. Dari sisi usia, Ibnu Abbas lebih muda. Dari sisi keilmuan lebih banyak. Tapi Ibnu Abbas dalam satu hadis ini tidak tahu beliau datangi. Bukan beliau minta agar fulan ini datang ke rumahnya untuk memberikan ilmu, tidak. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini yang dipakai dalil dari ucapan Ibnu Nawawi, kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu yaf'alun. Maka kalau datang ke rumah gurunya dan gurunya sedang tidur, ditunggu aja di situ. Jangan dibangun-bangunkan, ditunggu aja di situ. Sampai sang guru itu bangun. Nah, baik. Qala rahimahullah, wa yambagi ayakhudha nafsahu bil ijtihad. Maka sepatutnya ayakhudha nafsah untuk mengambil jiwanya bil ijtihad, bersungguh-sungguh. Sepatutnya dia untuk bersungguh-sungguh. Fit tahsil, untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Fi waqtil faraghi wan nasyad, di waktu luang dan waktu yang masih semangat. Mumpung belum banyak kesibukan. Mumpung masih semangat. Wa quwwatil badan, mumpung masih sehat, masih kuat badannya. Bisa pergi-pergi, ya. Wa nabahatil khatir, dan masih cerdas pikirannya. Wa qillatil saghilat, masih sedikit kesibukannya. Dimanfaatkan ini. Ya. Nikmat dari Allah, masih belum sibuk, masih waktu kosong, masih semangat, masih kuat badannya, masih cerdas untuk menangkap pelajaran-pelajaran. Dimanfaatkan untuk belajar. Kalau sudah nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah, sudah sibuk, sudah sakit, gak bisa kemana-mana, sudah gak cerdas pikirannya, sering lupa, terus baru mau belajar, ini dapat apa? Di waktu-waktu yang longgar, yang senggang, yang kuat badan, semangat, tidak mau mencari ilmu. Maka perlu ingatkan di sini. Nih, mumpung, terutama yang masih muda, mumpung masih muda. Kalau masih muda itu apalanya kuat. Beda dengan yang tua-tua. Ya. Kanaksil fil hajar, seperti mengukir di atas batu. Itu kalau yang masih muda-muda. Jadi mengukir di atas batu itu awet. Nah, tulisannya masih ada ngecap, berapa tahun masih ada. Tapi jika yang belajar itu yang sudah tua-tua, seperti orang mengukir di atas air. Tulisan belum selesai yang tadi tulis sudah hilang. Belum pulang sudah enggak tahu tadi awal tadi bahas apa ya. Padahal majelisnya belum selesai. Ya. Sudah tua. Ya. Tapi apakah jika memang demikian enggak usah sama si talab ilmu ya clear. Ya. Ketika kita duduk di majelis itu sudah dapat pahala kita luar biasa. Ya. Faham atau enggak faham ya terserah, yang penting kita dapat pahala di situ. Tatkala duduk di majelis ilmu. Itu sudah berpahala. Baik. Maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, belum ingatkan di sini. Mumpung belum terlampau sibuk, belum berkeluarga yang banyak kesibukan, belum sakit-sakitan badannya, hafalan masih kuat, perbanyak untuk mencari ilmu. Perbanyak untuk hafalan. Waktu-waktu yang ada itu dilatih otak itu untuk dipakai hafalan. Otak itu kalau enggak pernah dipakai hafalan enggak lancar nantinya. Makanya dibiasakan. Nah, jadi alhamdulillah generasi-generasi kita itu sekarang kecil-kecil sudah kenal agama. Nah, generasi kita-kita ini orang tua itu sejak kecil diminta untuk menghafalkan sesuatu yang enggak ada gunanya sampai sekarang. Sekolah diminta apalah ini enggak berguna sampai sekarang. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sejak kecil hafalan Quran, hafalan hadis masyaallah. Maka otak itu jika terus diasah untuk hafalan akan semakin cemerlang. Naam. Maka boleh ingatkan qabla awarid al-batalah, sebelum kemudian adanya rintangan-rintangan awarid, rintangan-rintangan al-batalah. Al-batalah itu nganggur. Wartifa'il manzilah, dan tingginya kedudukan. Ini bahaya ini. Waqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya. Maknahu istahidu fi kamal ahliyatikum. Bersungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan keahlian kalian. Wa antum atba'un, kalian masih jadi pengikut. Qabla an tazhiru sadatan, sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan, kalau nanti kalian sudah jadi pimpinan, matbu'in dan matbu' diikuti. Sekarang kan masih jadi pengikut, belum jadi pimpinan. Nanti kalau kalian sudah jadi pimpinan dan diikuti orang banyak, imtana'tum minat ta'lim, kalian akan terhalangi untuk belajar. Sudah sibuk, gak bisa lagi, gak ada lagi waktu untuk belajar karena sudah menjadi pimpinan. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian. Wa kasrati syughlikum, karena banyaknya kesibukan kalian. Mumpung belum jadi apa-apa. Ya. Mumpung belum jadi ustadz, banyak belajar. Bahaya kalau sudah jadi ustadz, orang-orang manggil ustadz itu kadang malas untuk belajar. Ya. Apalagi tertipu dengan panggilan itu. Tertipu dengan gelar-gelar itu, merasa sudah tinggi ilmunya, merasa orang-orang sudah manggil dia ustaz, gus, kiai dan yang semisalnya, akhirnya enggak mau belajar. Hatinya tinggi. Mau belajar, oh yang ngajar itu enggak mau, tinggi hatinya. Tidak bisa merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Bahayanya. Makanya jangan senang kalau dipanggil ustaz, bahaya. Itu kalau orang enggak siap itu nanti bisa menghalangi dari ilmunya. Enggak mau belajar, ya. Merasa sudah tinggi. Mumpung masih belum jadi apa-apa, wa antum adbaun, mumpung kalian itu masih jadi pengikut bukan pemimpin, maka banyak-banyak belajar. Untuk ahli dalam bidang ini, ahli dalam bidang ini, belajar sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah jadi pemimpin, ya, apalagi memimpin sebuah sekolahan, wah ini sibuk sudah, nggak ada waktu untuk belajar, ya, ngurusi orang banyak, tersita apa waktu untuk belajarnya, bahaya. Maka perlu ingatkan di sini, mumpung ya belum sibuk, mumpung belum jadi pimpinan, banyak-banyak belajar karena masih banyak waktu luang. Nah, wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan inilah makna ucapan al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'asa. Belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin. Fa idza ra'asta, kalau kamu sudah jadi pimpinan, wala sabila ila tafaqquh, enggak ada jalan untuk belajar. Termasuk di dalamnya pemimpin rumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, waktunya sudah tersita untuk belajar. Enggak sama ketika masih bujangan. Ya, mau kapan pun bebas, ya, karena enggak ada tanggungan. Tapi ketika sudah berumah tangga, ada kewajiban cari nafkah dan macam-macam, akhirnya tersita waktunya. Ya. Yang tadinya 100% bisa full, sekarang hanya beberapa persen untuk bisa mencari ilmu. Ya, mumpung belum mencapai itu. Naam. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Talibul ilm yang sejati, ya, talibul ilm yang sejati itu tidak terganggu waktunya dengan kesibukan apapun. Tidak terganggu dengan keluarga dan macam-macam. Fokus betul. Ya. Makanya talibul ilm, talibul hadis itu aflasa, merugi. Rata-rata miskin. Ya. Gak ada kesempatan, gak ada waktunya untuk cari ma'isyah. Karena fokus untuk ilmu, sesuatu yang ganggu ditinggalkan, dibuang. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Cari ma'isyahnya sesempatnya. Sesempatnya. Nah, sempatnya sehari sekali untuk makan satu bulan, ya kerja apa kayak model demikian. Tapi tak kalau orang cinta dengan ilmu, itu yang dia korbankan. Selain itu, nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya, sebagai nasihat untuk kita semua yang masih muda, yang masih kuat, yang masih cemerlang kecerdasannya, kesempatan untuk banyak mempelajari ilmu, ya. Yang sudah sibuk, yang sudah melemah hafalannya, terus semangat untuk talabul ilm, ya. Terus semangat untuk talabul ilm. Tidak sedikit para ulama yang mengawali belajarnya di usia tua, tapi berhasil biidznillah. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, kita menyisakan satu fasal, ya. Satu fasal. Baik, dari bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Tanyakan kepada beliau, mata yusallimul makmum ba'da taslimatil ula lil imam, kapan makmum itu salam? Apakah setelah imam salam yang pertama am fisaniyah, atau apa setelah imam salam yang kedua? Jadi makmum tatkala salam itu nunggu salamnya imam sampai salam ke kiri dua kali baru salam dia, atau tatkala imam salam sekali dia ikuti salam? Nah, pertama. Kata beliau rahimahullah, al-amru sahlun fi hadza. Ini perkara yang mudah. Fasawa'un salama ba'da yaqulul imam assalamu alaikum warahmatullah wa qala ma'am assalamu alaikum warahmatullah, sama saja. Apakah setelah imam mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah kemudian makmum mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, am tarakahu hatta yusallima tsani, atau dibiarkan sampai imamnya salam yang kedua baru kemudian makmumnya salam? Baik, ini semuanya boleh. Bahwa lam yarid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada wa hada, enggak ada riwayat dari Rasulullah apa yang ini atau yang ini. Enggak ada riwayat dari Rasulullah apakah salamnya makmum itu setelah salam imam yang pertama atau setelah salam imam yang kedua, enggak ada dari Rasulullah keterangan itu. Baik, jadi al-amru sahlun, ini bebas. Ya, mau langsung ikuti salamnya imam yang pertama atau nunggu selesai salam yang kedua, semuanya boleh. Baik. Dan kata beliau, bila bawakan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa idza kabbara fakabbiru, jika imamnya itu bertakbir maka bertakbirlah. Wa hadza muhtamalun li hadza fit tasrim. Ini bisa untuk takbir, bisa pula untuk salam. Maksudnya setelah salam yang pertama langsung ikut salam. Dua-duanya memungkinkan. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan juga beliau ditanya tentang salam yang kedua, amma taslimat tsaniyah fa ya sunnah. Adapun salam yang kedua itu sunnah. Sehingga boleh salam hanya satu kali ke kanan, enggak pakai salam yang ke kiri. Naam. Sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktasara ala taslimatin wahidah. Rasulullah pernah mencukupkan sekali salam. Qala assalamu alaikum, hanya salam ke kanan sekali selesai. Ya. Baik. Jadi di sini makmum bebas apakah imam salam pertama langsung ikuti atau nunggu sampai imam salam yang kedua baru salam yang pertama. Baik, semuanya bebas. Nah, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan harus ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.